Mitra bisnis mantan Presiden B.J. Habibie menyesalkan sikap pemerintah yang menurutnya hanya mencari keuntungan sesaat serta tidak mempedulikan visi jangka panjang yang telah dirintis oleh para pendahulunya guna menciptakan kemandirian bangsa. Menurut B.J. Habibie, sikap pemerintah yang hanya mengejar keuntungan sesaat tercermin melalui kebijakan mereka dalam mengelola badan usaha milik negara atau BUMN. Contohnya, BUMN yang sakit dibiarkan mati, sementara BUMN yang sehat justru dimatikan. Untuk membahas apakah kondisi ini memang benar terjadi, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, kemarin Bapak juga mengutarakan pendapat yang senada dengan pendapat mantan Presiden Habibie tentang kecenderungan pemerintah yang hanya mengejar keuntungan sesaat. Nah, menurut Bapak, mengapa pemerintah bersikap seperti itu? Apakah lantaran takut rugi jika mempertahankan BUMN dan visi industri strategis kita? Menurut saya kok tidak ya. Saya mengatakan ya secara spontan keuntungan sesaat, tapi keuntungan sesaatnya itu keuntungan apa? Itu semu juga ya. Kok saya kira kok lebih membutuhkan diri supaya nurut asing gitu. Nah, yang menjadi tanda tanya, imbalannya apa oleh asing kok baturnya, nurutnya kok sampai seperti itu gitu. Jadi, ya itu yang Anda katakan tadi antara lain di privatisasi BUMN gitu, yang merugi. Loh itu nggak benar kok. BUMN yang merugi itu sebelum diprivatisasi dibikin untung dulu. Apa benar seperti itu kondisinya Pak Kwi? Loh, itu kan yang perdebatan di dalam sidang kabinet dalam Palaksamana Sukarti. Anda mengatakan ini dijual karena merugi, tetapi ketika dijual sudah untung. Dia bilang, ya memang kami bikin untung, kalau tidak untung mana bisa dijual. Loh, kalau sudah bisa untung sampai bisa dibikin untung kan suatu bukti bahwa kita bisa, bangsa Indonesia bisa bikin untung. Itu gimana sih bolak-balik nggak karuan ini? Iya kan? Yang dijual itu dibikin untung dulu. Tidak ada dalam keadaan rugi dijual. Dari situ aja udah lucu sekali itu. Lantas haruskah pemerintah tetap mempertahankan BUMN-BUMN dan industri strategis kita walau harus merugi, Pak Kwi? Kalau perlu, why not? Akan tetapi kan ada suatu konsep bahwa itu tidak perlu pada suatu waktu. Oleh karena industri strategis dalam masa damai bisa memproduksi barang-barang komersial yang mendatangkan keuntungan. Iya kan, masa perang, wah itu baru intensif, bahkan waktu perang dunia, semua perusahaan swasta disuruh bikin pesawat tempur, dipaksa oleh pemerintah. Tapi dalam masa damai, ya, itu contoh yang ekstrim, BUMN dalam masa damai bisa, dalam masa damai mereka malah tidak tahu bahwa itu bisa dijadikan industri senjata. Waktu perang, Hitler semua kan memaksa, paksa, harus. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.